Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidul awwalin wal akhirin imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ini, kita masih sempat untuk membaca Al-Qur'an, mengkajinya lewat tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga apa yang kita lakukan dari ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini merupakan ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyediakan dirinya dan waktunya di dalam bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadahnya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas surah Yusuf ayat ke-89 bersama dengan Ustaz Zainal Arifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang lalu kita mengetahui bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam datang untuk ketiga kalinya ke Mesir, dan kali ini mereka membawa barang-barang yang tidak begitu berharga. Artinya barang-barang yang mereka bawa adalah barang-barang yang tidak sama kualitasnya dengan kedatangan mereka yang pertama dan kedua. Sehingga karena mereka mengetahui konsekuensinya, mereka akan mendapatkan sukatan yang tidak penuh. Akhirnya mereka memelas, meminta kasih sayang, meminta permohonan dari menteri ketika itu agar mereka tetap diberikan sukatan yang penuh sekalipun apa yang mereka bawa itu adalah sesuatu yang kurang berharga. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Yusuf pun ketika melihat kondisi saudaranya itu yang mengatakan bahwa mereka sedang dalam kesulitan, dan begitu juga keluarga dan saudara-saudara mereka, bahkan termasuk daripada ayah Nabi Yusuf sendiri, maka muncullah iba di dalam hati Nabi Yusuf. Dan beliau dengan belas kasihannya sebagai seorang perdana menteri mengatakan, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhih. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Nah, pernyataan ini sebenarnya adalah pernyataan yang sangat lembut. Mengapa sangat lembut? Karena ketika itu Nabi Yusuf adalah seorang pembesar, penentu segala sukatan yang berada di Mesir. Artinya bisa saja Nabi Yusuf bahkan bukan sekedar mengusir, bukan sekedar tidak mau melihat bertemu dengan mereka, bahkan bisa jadi mereka ditangkap dan disiksa. Karena apa? Karena Nabi Yusuf alaihi salam dapat saja melakukan hal itu. Tapi Nabi Yusuf terkenal dengan orang yang sangat sopan, sangat santun dan penyayang, serta orang yang pemaaf sebagaimana yang akan kita kaji pada ayat-ayat berikutnya. Beliau tidak serta-merta kemudian melakukan tindakan kejam terhadap saudara-saudaranya itu, walaupun saudaranya itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang sangat kejam terhadap dirinya. Dia hanya ingin mengingatkan, ya, mengingatkan apa yang sedang terjadi, dan ini merupakan isyarat, kata para mufassirin diantaranya Imam Al-Qurtubi, ini merupakan isyarat dari Nabi Yusuf kepada saudara-saudara mereka, karena seakan-akan saudara-saudara mereka, Nabi Yusuf itu sama sekali tidak ngah, tidak menyadari bahwa orang yang berada di hadapan mereka itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan kata Abu Hayyan, sampai akhirnya Nabi Yusuf tertawa dan terlihat giginya yang merupakan ciri khas daripada Nabi Yusuf terbuka, dan kemudian mereka melihat gigi tersebut yang itu merupakan ciri daripada Nabi Yusuf, dan barulah mereka semakin yakin dan semakin sadar bahwa orang yang berada di hadapan mereka adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Orang yang dahulu pernah mereka buang, orang yang dahulu mereka pernah rencanakan untuk mereka bunuh dan sebagainya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam di akhir ayat ini, ya, kita dapat melihat Nabi Yusuf sendirilah yang mencari alasan bagi mereka, idh antum jahilun, ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu. Artinya seakan-akan Nabi Yusuf ingin mengatakan, kamu sebenarnya tidak salah, karena apa yang kamu lakukan itu kamu sendiri tidak mengetahui konsekuensinya. Artinya, karena kebodohan kamulah kamu melakukan itu. Kalau kamu tahu akibatnya, kamu pasti tidak akan melakukan itu. Inilah sebenarnya yang harus muncul dari diri seorang pembesar, dari diri seorang pemimpin. Bukan sikap balas dendam, bukan arogansi, bukan kesombongan, bukan ketika dia lewat di jalan, dia berpatroli dengan deretan puluhan mobil berada di belakangnya. Selain itu adalah perbuatan yang sangat mubazir. Selain perbuatan itu menunjukkan arogansi kepemimpinan, itu sama sekali tidak mengangkat derajat Anda sebagai seorang pemimpin. Kalaupun Anda hanya berjalan dengan dua poreders di depan Anda dan ada satu mobil atau dua mobil di belakang Anda, maka itu sudah mencukupi menunjukkan bahwa Anda adalah seorang petinggi. Tapi betapa hal yang sangat tidak baik dilakukan oleh banyak pemimpin ketika dia lewat jalan ditutup, orang yang mau lewat pun diwajibkan untuk meminggir ke kanan dan ke kiri, dan itu semuanya menunjukkan arogansi daripada seorang pemimpin. Artinya, pemimpin sekarang ini mestilah berkaca betul dengan kisah-kisah Nabi Yusuf ini, agar mereka betul-betul menjadi pemimpin yang karismatik, pemimpin yang menjadi teladan, pemimpin yang dapat menenteramkan dan memakmurkan masyarakatnya serta mensejahterakan mereka, bukan pemimpin yang bersifat arogansi, sombong, angkuh, dan memanfaatkan jabatan yang sedang dia pimpin. Kita melihat banyak pemimpin-pemimpin yang jauh lebih besar daripada pemimpin yang ada saat sekarang ini. Ada juga di antara mereka yang sombong, dan ada di antara mereka yang baik. Di antara yang sombong seperti Fir'aun, Namrud, dan semua mereka dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di dalam sejarah Islam kita melihat pemimpin-pemimpin yang sangat karismatik seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Al-Khattab, Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin-pemimpin yang seharusnya diteladani, dan sejarahnya dapat kita baca sampai sekarang di dalam kitab-kitab sejarah. Dan tentunya momentum Ramadan ini adalah bulan membaca Al-Qur'an, bulan membaca hal-hal yang baik, sehingga itu dapat memberikan pengaruh kepada kejiwaan kita. Kalaupun kita menjadi seorang pemimpin, kita tidak menjadi pemimpin yang arogan. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang akan menambah kontribusinya. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat 89 ini ada kata-kata iz antum jahilun, karena kamu tidak tahu, kamu telah menyakiti Yusuf dan saudaranya sementara kamu tidak tahu. Atau dalam bahasa lainnya, ketika kamu gelap mata, ketika nafsu telah menguasai diri sehingga yang terlakukan itu sudah tidak berdasarkan akal sehat lagi. Jadi sebenarnya membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur itu bukan sekedar gelap mata dalam arti tidak tahu apa-apa, tapi karena memang nafsu setan telah menguasai diri sehingga perencanaan itu pun, sehingga apa yang dilakukan itu berdasarkan perencanaan yang matang sampai dalam bagaimana melaporkan kepada orang tua. Tetapi begitulah sopan santunnya Nabi Yusuf, sikap pemaafnya, sikap husnuzonnya yang dibangun, sehingga dia berkata, mungkin yang kamu lakukan itu atas dasar ketidaktahuanmu, mungkin pada waktu itu kamu gelap mata. Para pendengar yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan, dan kita tutup nanti dengan lebaran yang saling memaafkan. Di bulan Ramadan ini ada satu doa yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad dipanjatkannya dan itu dibaca di sela-sela tarawih kita. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Maha Pemurah, cinta kepada orang-orang yang suka memohon maaf. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Ini merupakan harapan kita agar dosa kita yang lalu, baik kecil ataupun besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita pun berakhirnya Ramadan, dosa kita pun dihapuskan sehingga kita bagaikan anak yang baru dilahirkan. Amin. Tetapi suatu hal yang menjadi pernyataan, maafkanlah orang lain agar kita dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala tuhibbu an yaghfirallahu laka, tidakkah engkau ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau engkau ingin diampuni oleh Allah, ampunilah, maafkanlah dosa sesamamu. Jadi terkadang kita menemukan mukmin muslim sangat dekat kepada Allah, mohon maafnya pun diucapkan setiap sholat terawih. Bahkan setiap doa kita mengatakan, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kalau bukan karena ampunanmu, kasih sayangmu, hidup kami ini dalam keadaan rugi. Walaupun memiliki harta yang banyak, walaupun memiliki istri dan anak-anak yang baik, tetapi rugi kalau tidak mendapatkan maaf. Tetapi satu hal yang sangat bertolak belakang, sangat berat hati kita untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Tiada maaf bagimu masih sering dilontarkan oleh seorang mukmin yang dekat kepada Allah, tetapi tidak mencerminkan sifat Allah yang Maha Pemaaf itu. Maka di bulan Ramadan ini, berdasarkan ayat 89 ini, mencontoh perilaku Nabi Yusuf, bila ingin mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah, maafkanlah saudara kita, baik disengaja ataupun tidak sengaja, baik yang sangat menyakitkan ataupun yang tidak sangat menyakitkan. Tetapi bandingkan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mau dibunuh, tetapi dia tetap masih berbaik sangka dengan saudaranya. Pintu maaf dalam hatiku selalu terbuka untuk saudara-saudaraku. Subhanallah, sangat menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Zainal. Ya, saya yakin banyak sekali butiran-butiran hikmah yang dapat kita ambil dan kita petik, dan begitu juga dari prolog yang tadi saya sampaikan di awal. Satu catatan penting bagi dari kita dalam menyikapi bulan Ramadan ini, marilah kita saling memaafkan satu sama lain di antara kita dengan saling bersalam-salaman, minta izin atas segala kekhilafan dan kesalahan yang pernah kita lakukan, dan tentunya tidak ada dosa yang besar bersama dengan memaafkan, dan tidak ada dosa yang kecil kalau tidak dimaafkan. Semoga yang besar, yang kecil pada bulan Ramadan ini dapat kita maafkan. Demikian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.